Iki wedhus. Eh? Iki wedhus. Mosok wedhus ngomong wedhus, Mbah? Loh, guyu. Ya udah dikasih ada wedhus ya. Spesial buat Cogeber. Hah? Salaman. Oh, sialala. Salaman kok terus toh, Mas? Kok enggak, Mas? Ada wedhus. Mbek. Nggih. Ah, mau. Ketagihan lho Mbah. lalu sudah tiga rangkaian lagu yang berakhir dengan satu pilihan tembang ada wedus sudah dihadirkan. Wedus.